Konsultasi Syariah. Qadha dulu ataukah Syawal dulu? Pertanyaan. Jika ada wanita yang punya utang puasa Ramadan, yang benar memulai qadha dulu atau puasa Syawal dulu? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan janji pahala seperti puasa setahun dengan dua syarat. 1. Menyelesaikan puasa Ramadan. 2. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagian ulama menegaskan, seseorang belum dikatakan telah menyelesaikan puasa Ramadan jika dia masih memiliki utang puasa Ramadan, karena berarti dia belum berpuasa penuh satu bulan Ramadan. Berikut keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Puasa 6 hari di bulan Syawal memiliki kaitan dengan Ramadan, sehingga tidak dilaksanakan kecuali setelah mengqadha utang Ramadan. Jika ada orang yang berpuasa sebelum mengqadha utangnya, dia tidak mendapatkan janji pahala seperti puasa setahun. Selanjutnya, Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan hadis di atas. Kemudian beliau melanjutkan, dan kita tahu bersama bahwa orang yang masih memiliki utang puasa, dia tidak dikatakan telah menyelesaikan puasa Ramadan hingga dia menyempurnakan qadha Ramadan. Liqa'at bab al-maftuh. Karena itu, bagi Anda yang ingin mendapatkan keutamaan berupa pahala puasa selama setahun, yang harus Anda lakukan adalah mengqadha Ramadan terlebih dahulu, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Bolehkah mengakhirkan qadha puasa Ramadan? Jawabannya boleh, dan waktunya selama setahun sampai datang Ramadan berikutnya. Hanya saja, untuk bisa mendapatkan pahala puasa setahun sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Abu Ayyub di atas, disyaratkan dia harus menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Demikian, Allahu a'lam.